إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله الحمد لله kita telah memasuki tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa, sholat, qiyamul lail, qiraatul Quran dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa-sisa hari dan malam yang akan kita lalui insyaallah di bulan yang penuh keberkahan ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang kapan Lailatul Qadar. Dari sekian pendapat yang disebutkan oleh para ulama, pendapat yang kuat, pendapat yang menyatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Dan di antara al-aslul akhirah, 10 malam terakhir yang paling diharapkan adalah pada bilangan-bilangan ganjilnya. Nah, dan di antara bilangan-bilangan ganjil yang paling diharapkan yaitu pada malam ke-27 Ramadan. Di mana pendapat ini menggabungkan antara semua dalil-dalil berkaitan dengan kapan Lailatul Qadar. Nah, dalil yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Carilah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, di sini mencakup malam-malam ganjil dan malam-malam genap. Dikarenakan Rasulullah mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Pada 10 hari terakhir masuk dalamnya malam-malam yang ganjil dan malam-malam yang genap. Nah, walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan itikaf di masjid, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita bisa beribadah di rumah-rumah kita, laksanakan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir, berdoa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jelas jangan sampai menjadi halangan bagi kita untuk bersemangat mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, ya, dan banyak berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera angkat wabah ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, sehingga Nabi SAW di 10 malam terakhir ini, beliau biasa melaksanakan iktikaf di masjid. Di antara tujuannya dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kita sebutkan tadi bahwasanya di antara malam-malam yang ada di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang paling diharapkan, yaitu pada malam-malam ganjilnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, iltamisuha fil witri minal asril awakhir. Carilah pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Sehingga pada malam-malam ganjil tersebut lebih diharapkan lagi. Sekali lagi, walaupun bukan kepastian jatuh pada malam yang ganjil, tapi lebih diharapkan dikarenakan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW di malam-malam ganjil. Nah, walaupun bukan perkara yang mustahil jatuh pada malam-malam yang genap. Ya. Yang jelas di antara hikmahnya, supaya kita melalui malam-malam di bulan Ramadan tersebut pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk semangat dalam melaksanakan ibadah, tidak menghususkan satu malam saja. Ya. Dan tentunya barang siapa yang dia beribadah di setiap malamnya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, nah, zikir, berdoa, dan yang lainnya, insyaAllah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, disadari ataupun tidak disadari. Nah, dan di antara malam-malam yang ganjil tersebut yang paling diharapkan, yaitu pada malam yang ke-27. Nah, seperti halnya diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat bersumpah bahwasannya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadhan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seseorang mengatakan, ya Rasulullah, inni yasukku alayal qiyam. Famurni bilaylatin la'allallah yuwafiqani bilaylatil qadri. Wa Rasulullah, sungguh aku berat untuk berdiri. Ya. Melaksanakan sholat. Perintahkanlah aku suatu malam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan, alaika bisabi'ah. Hendaklah engkau melaksanakan pada malam yang ke-7 terakhir. Malam yang ke-27. Nah, ya. Jika seorang misalkan tidak mampu untuk melaksanakan setiap malamnya, mungkin dikarenakan ada udzur ini, udzur itu, maka ketika malam ke-27 jangan sampai melewatkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, ini bukan pemastian jatuh pada tanggal 27. Tapi sifatnya lebih diharapkan. Kenapa demikian? Dikarenakan pada zaman Nabi SAW pun pernah terjadi Lailatul Qadar bukan pada tanggal 27 Ramadan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, annaha waqa'at lailata 21. Terjadi Lailatul Qadar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 21 Ramadan. Begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Unais bahwasanya terjadi Lailatul Qadar pada tanggal atau pada malam 23 Ramadan. Nah, sekali lagi asar-asar atau keterangan-keterangan yang banyak menyebutkan tanggal 27 Ramadan ini bukan pemastian, tapi lebih diharapkan daripada malam-malam yang lainnya. Ya. Yang jelas telah kita sebutkan hikmah tidak ditentukan secara pasti kapan Lailatul Qadar, supaya kita terus semangat pada malam-malam tersebut. Nah, tidak mengkhususkan hanya satu malam saja, tapi hendaklah kita melalui malam-malam tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya. Muncul pertanyaan, apakah seorang bisa mendapatkan pahala keutamaan Lailatul Qadar ketika dia melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar walaupun dia tidak mengetahui itu Lailatul Qadar? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya keutamaan Lailatul Qadar itu akan didapatkan bagi orang yang mengetahui bahwasanya itu Lailatul Qadar. Nah, ini berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan, "Man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar kemudian mencocok Lailatul Qadar. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Huwa alladhi yatarajjah fi nadhari." Ini yang kuat menurut pandanganku. Ya. Yaitu khusus bagi orang yang dia mengetahui bahwasanya itu Lailatul Qadar. Tapi beliau mengatakan, "Wala unkiru husul as-sawab al-jazil liman qama ibtigha'i Lailatul Qadar wa illam ya'lam biha walau lam tuwaffaq lahu." Dan aku tidak mengingkari akan mendapatkan pahala yang melimpah bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam tersebut mengharapkan bertepatan dengan Lailatul Qadar walaupun dia tidak mengetahuinya, walaupun dia tidak diberikan taufik kepadanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, walaupun tidak mengetahui itu Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Nah, ini pendapat Imam At-Tabari, Ibn Al-Arabi, dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang kuat. Dikuatkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin, rahimahullahu ta'ala. Nah, ya. Walaupun dia tidak mengetahui itu adalah Lailatul Qadar, tetap dia mendapatkan pahala. Nah, dikarenakan Nabi mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, Rasulullah sudah mengatakan kalau dia mengetahui itu adalah Lailatul Qadar, tidak mengatakan demikian. Ya, sehingga dia mengetahui ataupun tidak mengetahui Lailatul Qadar tetap mendapatkan keutamaan. Ya, mengetahui itu bukanlah syaratnya untuk mendapatkan pahala yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada alamat-alamat tanda-tanda Lailatul Qadar disebutkan oleh para a'immah. Di antaranya yang pertama, Lailatul Samha la harata wa la barida. Malam yang tenang, yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Sebagaimana hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban, kemudian hadis Ubadah bin Shamit diriwayatkan Imam Ahmad, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya malam tersebut malam yang tenang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, hadis Ubadah bin Shamit mengatakan, inna amarata lailatil qadri anna safiyah balja ka'anna fiha qamaran sati'an sakina sajiyah la barda fiha wala harra. Sesungguhnya ciri malam Lailatul Qadar bahwasanya malam yang safiyah, jernih, balja, malam yang tenang. Ya. Seakan-akan padanya ada bulan yang terang. Sakinah. Ya. Tenang. Sajiah. Sejuk. Tidak terlalu dingin. Tidak juga terlalu panas. Nah. Jadi yang kedua, nuzul mapor. Turun hujan. Ya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga hadis Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim yang mengatakan, uritu Lailatul Qadri summa unsiha. Rasulullah mengatakan, aku diperlihatkan tentang Lailatul Qadar, kapan waktu Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakannya. Wa urani subhaha asjudu fi ma'in watin. Dan aku melihat diriku ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pagi harinya sujud di atas air dan tanah. Ya. Kenapa dikatakan? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih berupa tanah. Nah. Ya. Jadi kalau hujan, kadang-kadang bocor. Ya. Masuk ke dalam masjid. Ketika pagi harinya Nabi mengatakan tadi sujud di atas air dan tanah. Nah, maknanya malam tersebut turun hujan. Nah, ciri yang ketiga, tulu'u syamsi fi subihati tilka laylah la su'a'a laha. Terbit matahari pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar tidak ada cahaya yang menyilaukan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Anna sab'a tatlu'u min dhalika al-yawm la su'a'a laha." Sesungguhnya matahari yang terbit pada hari tersebut tidak menyilaukan mata. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama ini di antara alamat yang paling khusus, alamat Lailatul Qadar yang paling terlihat sekali. Yeah. Al-Qadi Iyad menyebutkan alasan kenapa matahari terbit tidak menyilaukan mata cahayanya. Likasratil malaikah yas'adu ila sama. Dikarenakan banyaknya malaikat yang naik ke langit. Ya, ketika di malam hari para malaikat turun ke bumi. Nah, di malam Lailatul Qadar tadi sampai disebutkan lebih jumlahnya dari jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Sangat banyak berarti malaikat. Ya. Ketika pagi harinya, mereka naik kembali ke langit. Dikarenakan saking banyaknya malaikat yang naik ke langit, ya, maka sayap-sayap mereka itu menutupi silaunya cahaya matahari. Ya. Jadi ketika pagi harinya bisa melihat, nah, matahari terbit tanpa menyilaukan mata. Ini disebutkan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Nah, ciri yang keempat, Al-Qamaru mislu siki jafna. Bulan seperti potongan baskom. Nah, ya. Sebenarnya hadis Nabi SAW, ayyukum yadkuru hina tala'al qamar wa huwa mislu siki jafna. Siapa di antara kalian yang ingat ketika matahari, ketika bulan muncul, ya, seperti potongan baskom. Nah, jadi kuatnya cahaya, ya, pada malam tersebut. Nah, dan para ulama di antara ciri yang lainnya, tumanina, wansirahu syadr, ketenangan, lapang dada bagi seorang mukmin pada malam tersebut. Dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, merasa tenang, lapang dadanya. Ini pun tidak ada ciri. Nah, ciri yang lainnya, angin pun tenang, sejuk. Nah, ya. Kemudian juga ciri yang lainnya, seorang mendapatkan kelezatan dan kesemangatan dalam melaksanakan qiyamul lail lebih dibandingkan hari-hari atau malam-malam yang lainnya. Nah, ya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seorang lailatul qadar pada mimpinya. Sebagaimana terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermimpi, ya, tentang Lailatul Qadar jatuh pada tanggal sekian, dan banyak di antara sahabat yang mimpinya itu bertepatan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya ciri-ciri, alamat-alamat yang kita sebutkan tadi tidak melazimkan nampak semuanya. Ya, jangan sampai kita terus lihat misalkan tanda-tanda kemudian mengatakan, wah, saya enggak menemukan tanda-tandanya, berarti tahun ini enggak ada Lailatul Qadar. Tidak, ya, tidak melazimkan tanda-tanda yang disebutkan tadi nampak semuanya. Nah, ada yang nampak sebagian, ada sebagian yang enggak nampak. Dan wallahu a'lam, para ulama menyebutkan di antara tanda yang paling nampak sekali, yaitu terbitnya matahari pada pagi harinya tidak menyilaukan mata. Ini tanda yang paling nampak sekali. Nah, adapun ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dihasung di 10 malam terakhir bulan Ramadan, nah, di antaranya qiyamul lail, lagi disebutkan tadi dalilnya, man qoma lailatal qadri. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ya, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Sekali lagi, semangat, hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Walaupun kita di rumah misalkan, hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Nah, sekali lagi, tidak bisa i'tikaf bukan berarti menghalangi kita untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di rumah, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya qiraatul Quran, dikatakan sahur Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunkannya Al-Quran. Ya, semangat baca Al-Quran. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Maka Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Membaca alif, lam, mim, sudah 30 kebaikan kita dapatkan. Apalagi kita baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Lanjut surah Al-Imran, surah An-Nisa, sampai khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya subhanallah. Banyak sekali kebaikan yang kita lakukan. Nah. Yang berikutnya, perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i la da'an. Ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan, sungguh aku yang dekat. Nah, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepada. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Ketika seorang berpuasa, ini antara waktu mustajab doa. Ya. Berdoa untuk negeri kita. Berdoa untuk masyarakat kita. Ya, kebaikan untuk keluarga kita, dunia dan akhirat. Nah, perbanyak berdoa, apalagi di malam-malam hari, ya, sepertiga malam terakhir. Nah, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Perbanyak berdoa. Kita ini fuqara ila Allah. Kita hamba-hamba yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan rasa butuh kita dengan meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah marah kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Sebaliknya, Allah senang ketika ada hambanya meminta berdoa kepada Allah. Bahkan kalau disertai dengan rengekan, disertai dengan tangisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta, memohon kepada Allah. Dengan menangis, dengan merengek. Allah senang. Menunjukkan hamba tersebut sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan juga perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, perbanyak taubat kepada Allah. Nah, dengan taubat yang sebenar-benarnya, menyesal terhadap dosa yang dilakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali, berhenti dari dosa tersebut, didasari dengan keikhlasan, dan pada waktu diterimanya taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun ya, banyak amalan-amalan yang mungkin pada kondisi sekarang ini kita belum bisa melakukannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itikaf misalkan. Atau umroh misalkan. Atau yang lainnya. Yang jelas masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Bahkan hendaklah kita bersemangat untuk melakukannya. Yeah. Tinggal sisa beberapa hari lagi Ramadan ini. Hendaklah kita mengakhiri Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Menutup Ramadan dengan kebaikan. Kalau seandainya di hari-hari sebelumnya kita lalai, maka hendaklah kita perbaiki di hari-hari sekarang ini. Kalau sebelumnya kita semangat, alhamdulillah, tingkatkan semangat lagi di sisa-sisa hari dan malam-malam yang akan kita lalui ini, insyaAllah, di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.